Kapenduanna, Korintus, Hondongam, Pitu. Oingganna kwa sola suwungku toku pakamaja, nakala kia duka ingganna pak dan dia to. Yan to, analampo masehong kia kaleta diomai ingganna tolong kadakei penawanta anna batapun tinta. Anna pahalu duka, latapa satu tua anna tapa tepu katuanta, akamengkaya kia diolona puang ala ta'ala. Kupelau lati buka penawammu entahi makam. Tak dengka salah angki lako moipo dalam mesam tau, anna tak toi den tau laki hugiam. Tak to kan den numpang ala sahoi tau. Ya anna mak tulak susia, taya kahana kupasala kua. Aka umba susi puha kuang kua indolesu, tak den pada saku pakamaja kua, anna kita matekia samateam tubo satu woam. Kuhan wasikda-sikda kua. Anna yawa mak pangka-pangka bulawam kahanai kua. Moyan anna lambik kam mak hupa-hupa kama susaan, sapok tipa kahanga kekukila layong kua, anna takdem pada satialina wangku. Moy indolanda ungkan inde provinsi Makedonia, tak toy dem malakam meluwe-luwe. Akol lambik liukam mak hupa-hupa kama susaan, susi kasih pengkaang kitammu, teeng kamahyasam butui lammai penawangki. Sapok puang ala ta'ala tumpa kahanga liu ingganna to masussa penawa, yan to duka umpa kahanga penawangki, aka napasitammu kan Titus. Ta angga kasulian namai Titus nasuhun tipa kahanga kam, sapok tipa kahanga kan duka, aka natulasan pakam maaka susi indosi umpa kahanga. Natulasan pakan duka nawa, nakamali iko to Korintus melok punala la silambi kwa. Anna natulasan to kan duka indo usosso kwa gaukmu, anna melok sikda-sikdang kok pole untuhu ya. Kahakahian to, tutuan umpati lala. Moyan naindo suwa yoloku umpo mapik dia penawammu, sapok tak mau sosso liu kale kutemo, dio naindo suha kupakatu kwa. Awano sosso sala kaleku, dio naindo suha kupakatu kwa, tapa na kuisang ku ua, na pemapik dia penawammu. Sapok tak siam masai, anna molen nindo mapik dia penawammu. Sapok tilala suletemo. Taya kahana mapik dia penawammu nasuhun tilala, sapo ia anna tilala, akendo kamapik disam penawammu, napo lalam unti hokongamnya inggan nendogok kadakemu, anna ia to'o situhu paelokna puang ala ta'ala, dadi mesah ya kontungammu. Akendo kamapik disam penawa situhu na paelokna puang ala ta'ala, yanto mengkahilang kaleta, napo lalam unti hokongan kia inggan nagok kadaketa, nasuhum malakia dipasalama. Anna tak den tau lo sosso indo kamapik di sampenawa situ na pailokna puang ala ta'ala. Sapo indo kamapik di sampenawa tak na mebawa lako kati hokongan anggannya kamatean na kembuaam. Penawa siaya tobuana lako kalemua indo kamapik di sampenawa situ na pailokna puang ala ta'ala. Buana si melok sikda sikdang kok pole umpogau lasihatanna dipogau. Suliwanna ya to'o mokang kok duka disangai tomak gauk kadake. Anong kahik di unak pole ingganna dosa, muisamnya pole mengkahiak di olona puang ala ta'ala, ungkamalli mak pole, tutuan tigaha ungkua, anna melo ungkua pole untahungkun toka salaam. Ilanin de ingganna kaha-kaha, mak tandami pole diwa, ta ungkua iku kasalaam. Dadi, ya anna kupakatu kua indo suak kulesu, taya kahana la indo mandi toka salaam kupasala. Taya toi lako mandi indo toma susah kahana pak pobuakna indo toka salaam. Sapok kupakatu ko indo suha aka ku ua anna mala tanda Allah ko kalemua diwa awana umpaka maja sikda sikdakam diolona puang ala ta'ala. Yanto kasuhunganna anna tipakahangam pole penawangki. Suliwanna tipakahangakam tak duka della susi katilalasangki muita katilalasanna Titus indo sikdim pentamumwa. Indo anna tak pilek bak matin Titus sikutulak mapialiu kuak lako. Anna tak mamak kasih hisam. Aka umba susi inggan indo topuha kipo kadang kuak sangin tappa, susin to duka indo topuha kitulasan Titus dio naik kuak sangin tappa. Anna tutuan napa kamajang kuak, aka nakilalai liu, maaka susi kamanhusam muak lako, pengkahyak muak, anna pak pakasal le muak. Tak dem pada satialai nawangku, aka malang kuak dihanuan nilan ninggan na inggan nasia.